ayam hitam telurnya putih mencari makan di pinggir kali. Nona hitam giginya putih kalau ketawa manis sekali. Hai mama, ya mama marah beta. Dia cuma cium beta. Bato kato kabia, loko sana loko mari, loko lenso e manari. Katanya beta pintas si nona e manari. Dengan donci e balagu, si nona tender bahu. Mesti nona duduk jauh, belum dipanggil semuanya. Laju-laju lari kas, datang kemari. Yeah, pura-pura tidak tahu.